السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Demikian juga para pendengar satu radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam yang berbahagia ini dan di masjid yang mulia ini, kita duduk di majlis zikir. Majlis zikir, majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah. Kemudian dibacakan di dalamnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aqwalul a'immah, ucapan ulama-ulama ahlus sunnati wal jamaah rahimahumullahu taala. Hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, mempelajari agama ini merupakan suatu kewajiban. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap kaum muslimin. Ilmu yang dimaksud di sini adalah qala Allah, Al-Qur'an. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah qala sahabah, apa yang diucapkan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi anhum ajma'in. Dan penting untuk kita belajar. Baik, kita lanjutkan para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla. Ilmu agama ini perlu dipelajari. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu ini didapatkan dengan belajar. Wal hilmu bitta'allum. Untuk bisa berlaku lembut harus belajar lembut. Wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah. Siapa yang belajar sabar, Allah jadikan dia sabar. وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرِ يُؤْطَهُ. Yang berusaha mencari kebaikan, Allah berikan dia kebaikan itu. وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرِ يُوَقَّهُ. Siapa yang berusaha menjauhkan keburukan, maka Allah jauhkan dia dari keburukan tersebut. Dibawakan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Jami' li Adab Ar-Rawi. Beliau berkata dari Muhammad ibn Ja'far rahimahullahu ta'ala, al-qulubu taribun. Hati kita ini semua ibarat tanah. Wal-ilmu gharsuha. dan ilmu itu adalah sebagai tanamannya. Wal mudzakaratu ma'uha. Kemudian air afwan mengulangi mudzakarah, mengingat kembali, ini adalah yang menjadi airnya. Tanah ada, tanaman ada, airnya ada. Lantas apa kata beliau? Fa idza inqata'al ma'u jaffa ghursuha. Tetapi kalau air itu terputus, maka tanaman itu akan mengering. Berarti apa? Menuntut ilmu ini mesti berkesinambungan. Tidak bisa kita terputus dari mempelajari agama kita ini. Lebih-lebih yang menyelamatkan kita dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian tidak lupa pula kita memperbanyak salawat dan salam bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Tema kita pada kesempatan malam ini adalah orang-orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Siapa yang pertama kali akan memasuki neraka tersebut? Sebelum kita mencapai pembahasan tersebut, kita awali dengan beberapa mukaddimah. Yang pertama, kita wajib mengimani, dan ini merupakan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Yang dibawakan di dalam hadis Jibril, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang iman." Qala, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala." Yang dikatakan iman kepada Allah adalah yang pertama, atau dia katakan arkanul iman adalah yang pertama iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan yang kelima adalah al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, hari kiamat. Kemudian beriman kepada ketetapan Allah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang baik maupun yang buruk. Iman bil yaumil akhir ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ma qablal maut, sebelum kematian. Dan ini dikatakan asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Kemudian berikutnya mulai dari alam kubur. Kemudian berikutnya tibalah hari kiamat, yaumul ba'ad, hari kebangkitan. Dibangkitkan seluruh makhluk. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, terjadilah hisab. Terjadilah penghisaban. Baik. Maka poin pertama, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu min a'malihi. Amalan apakah yang pertama kali dihisab oleh Allah azza wa jalla? Apa perbuatan kita yang pertama kali dihisab, dihitung oleh Allah azza wa jalla? أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله تبارك وتعالى الصلاة. الصلاة. Yang pertama kali dihisab, dihitung dari amalan hamba yang berupa hak Allah تبارك وتعالى adalah salat. Salat kita. فَإِنْ صَلُحَتْ أَفْلَحَ وَأَجَّهْ وَإِلَّا خَابَ وَخَسِرَ. Jikalau solat kita baik, kita akan beruntung, kita akan selamat. Tetapi kalau solat kita tidak baik, kita akan rugi dan kita akan celaka. Maka dalam Sunan At-Tirmidzi dan Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, jangan lupa bersalawat pada hadirin. Karena Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dalam hadith yang sahih, man dhukirtu indahu fanasya salata alaiya khati'a bihi tariqul jannah. Siapa yang namaku disebut lantas dia tidak lupa bersolawat, maka salah jalannya masuk surga. Dan ini adalah orang yang paling pelit sedunia, tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatah. Amalan anak Adam yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah, dihitung oleh Allah adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anja. Kalau salatnya baik, dia beruntung, dia sukses. Wa in fasada, tetapi kalau salatnya rusak. Ini yang salat loh. Kalau enggak salat enggak usah dihitung. Ini yang sholat ini para jamaah. Maka jangan heran apa kata Allah Azza wa Jalla, fawailun lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Wail. Ini kata-kata kecelakaan. Sebagian dikatakan wail, wadin fi jahannam, lembah di neraka jahannam, di dalamnya usarat ahlin nar, air bekas panggangannya penduduk-penduduk neraka. Itu yang didapatkan bagi orang yang salat, yang lalai dalam salatnya. Di antara bentuk lalai dalam salat, mengakhirkan salat dari waktu yang ditetapkan. Di antara lalai dalam salat, Allahu Akbar, pikirannya ke pasar. Imam baca ayat apa, surat apa, enggak tahu dia. Salam imam baru salam. Hati-hati para jamaah. Ini yang salat. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, kalau dia bagus salatnya, maka beruntung dan sukses. Tetapi kalau salatnya rusak, dia celaka dan rugi. Fa inin taqasa min faridatihi syai'a. Andai kata salat wajibnya kurang, artinya apa? Kurang beres. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, unzuru hal li'abdi min tatawwi'in, lihat salat hambaku adakah salat sunnahnya. Maka ini perlu diperhatikan, ini salat sunnah. Salah satunya adalah ar-rawatib yang disebut dalam hadis Ibnu Umar. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man hafadha ala 12 rak'ah fi yaumin wa lailatin buniya lahu baitun fil jannah. Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan dia istana di dalam surga. Ini yang muakkad. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, kemudian 2 sebelum salat subuh. Lain lagi 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. Lain lagi 2, 4 sebelum asar. Lain lagi antara azan dan iqamah. Lain lagi tahiyatul masjid. Lain lagi salat syuruq. Lain lagi salat duha. Lain lagi witirnya. Lain lagi kita salatul janaiz. Maka kalau salat wajib kita kurang, Allah subhanahu wa ta'ala akan tengok salat-salat sunnah kita. Fayukmalu biha man taqasa minal faridah. Lalu akan disempurnakan salat wajib dengan salat sunnah tersebut. Maka jangan mengentengkan amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Sebagai penambal. Dan sangat dibutuhkan di hari kiamat. Tsumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dzalik. Kemudian seluruh amal ibadah kita prosesi dari hisabnya seperti itu. Setelah salat sukses baru pindah yang lainnya. Tapi kalau salat enggak sukses, jangan harap yang lain. Maka itu sebabnya para hadirin, kita tekankan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita enggak ada yang melihat Nabi salat, tetapi apa? Dari riwayat-riwayat hadis yang sahih di sana diberitakan begini cara Nabi, begini cara Nabi, begini cara Nabi, begini cara Nabi. Itu yang perlu untuk kita pelajari agar salat kita sukses dan amal yang lain pun ikut sukses, karena barometer dan takaran dan timbangannya ada pada salat. Hadis yang lain dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salah." Amalan manusia yang pertama kali akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikatnya, "Unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha?" Hai malaikat, lihat salat-salat hambaku, apa sempurna atau kurang? Qal, fa in kanat tammah kutibat lahu tammah, wa in kanat taqasa minha syai'a. Qal, anzuru hal li'abdi min tatawwu'in. Jikalau sempurna, catatannya sempurna. Jikalau kurang, Allah Subhanahu wa taala masih mencarikan hambanya ada enggak penambalnya. Enggak serta merta, kurang, neraka. Cari dulu, ada enggak salat sunnahnya, ada enggak penambalnya. Fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'ihi thumma tukhadhu al-a'mal ba'da dhalik. Jikalau ada salat sunnahnya, maka Allah katakan tambah yang wajib yang kurang dengan salat sunnahnya. Kemudian amalan-amalan yang lain seperti itu. Setelah salat, lihat puasa. Puasa wajib kurang, ada enggak puasa sunnahnya? Lihat zakat. Zakat wajib kurang, ada enggak sedekah-sedekah sunnahnya, infak-infaknya? Haji, pernah enggak? Pernah. Kalau ternyata hajinya ada yang kurang, ada enggak haji-haji sunnahnya? Ada enggak umrah-umrahnya? Kemudian seluruh amal ibadah kita, kaidah prinsip dasar perhitungannya seperti yang tadi. Kemudian poin yang kedua, dari hisab itu penentuan apakah seorang masuk surga atau masuk neraka. Berlindung dari neraka adalah suatu kewajiban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ketika tasyahudul akhir dari setiap salat, ta'awwadzu min arba', mintalah perlindungan dari empat. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Semua hafal sudah ini? Coba. Alhamdulillah. Jangan enggak hafal. Takut neraka ya, tetapi enggak hafal bagaimana caranya mau takut. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Ada salah seorang anak sahabat tidak membaca yang empat ini, dibawakan di dalam Sahih Muslim. Maka apa kata sahabat ini? Aku tidak akan berbicara dengan kamu selama-lamanya. Maka ini menunjukkan apa? Wajib berta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari empat hal ini. Tayyib, secara khusus disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala Allah al-jannata 3 marrat, siapa yang meminta surga 3 kali. Hari ini para hadirin berapa kali minta surga? Enggak terhitung. Alhamdulillah kalau enggak terhitung. Ya. Yang susah enggak pernah minta. Yang minta apa? minta rezeki terus. Padahal rezekinya sudah ada. Kalau surganya masuk apa enggak? Allahu a'lam. Tapi siapa yang minta surga kepada Allah 3 kali? Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Qalatil jannah, surga berkata, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah dia surga. Wa man istajara minan nari 3 marrat. Dan barang siapa yang meminta perlindungan dari api neraka 3 kali, qalatil nar, neraka berkata, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, lindungilah dia dari api neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ini kapan saja dibaca boleh? Hadis ini dibawakan dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. Kemudian dalam riwayat yang lain dibawakan dalam kitab Silsilah Ahadits Sahihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istajara fil yaumi aw man sa'ala Allah al jannata fil yaumi 7 marrat illa qalat al jannatu ya rab inna 'abdaka fulan sa'alaka anni fa adkhilhu al jannah. Apabila seorang hamba dalam sehari meminta surga 7 kali, kalau tadi berapa? 3. Kali ini apa? 7 kali. Melainkan surga akan berkata, ya Allah, hambamu si fulan. Jadi namanya disebut. Surga yang nyebut nama kita. Ini kalau 7 kali loh. Hambamu si fulan meminta kepadamu akan diriku. Masukkanlah dia ke dalam surga. Masya Allah. Wa man istajara aw wa idza istajara al-'abdu fil yawmi 7 marrat illa qalat an-nar inna 'abdaka fulan istajaraka 'anni fa ajirhu. Dan apabila seorang hamba dalam sehari dia meminta perlindungan 7 kali dari api neraka. Sehari dia minta perlindungan dari api neraka berapa kali? 7 kali. Melainkan neraka akan berkata, ya Allah, hambamu si fulan, disebut namanya. Ya, bil isim katanya orang Arab. Tolong doakan saya bil isim, disebut nama ya. Jangan lil mu'minin wal mu'minat. Tapi apa? Ini langsung dengan nama. Maka apa kata neraka ini? Inna 'abdaka fulan, hambamu si fulan meminta perlindungan kepadamu dari diriku, maka lindungilah dia. Lindungilah dia. Baik. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kita akan pentingnya berlindung dari api neraka. Di dalam Sahih Jami' Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yastatira minan nar walau bi syiqqi tamratin falyaf'al." Siapa yang mampu melindungi dirinya dari api neraka meskipun hanya dengan separuh biji kurma atau setengah biji kurma, maka silahkan dilaksanakan. Dalam riwayat yang lain, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, takutlah kalian dari api neraka meskipun hanya dengan setengah biji kurma. Berarti apa para hadirin? Setengah biji kurma pun bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Apalagi amalan itu amalan yang besar. Tetapi waspada dari pembatal-pembatalnya. Baik. Kemudian poin berikutnya. Babu ma ja'a fi aktsari ahli an-nar. Siapakah penduduk neraka yang terbanyak? Siapa penduduk neraka yang terbanyak? Dari Usama bin Zaid radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu ala babil jannah Aku berdiri di pintu surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ammatu man dakhalaha al-masakin. Tiba-tiba yang paling banyak masuk surga itu adalah orang-orang miskin. Maksud dari miskin di sini apa? Orang-orang yang merendah. Ya, orang-orang yang merendah. Bukan saja miskin harta, tetapi dia merendah. Berdasarkan riwayat berikutnya, wa idza ashabul jaddi mahbusun. Tiba-tiba aku melihat orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya harta, mereka ini masih di dalam penjara. Illa ashaban nar, kecuali penduduk neraka. Faqad amarahum faqad umira bihim ila an-nar, mereka telah disuruh masuk ke neraka. Wa kuntu ala babin nar, dan aku pun berdiri di pintu neraka. Fa idza amatu man yadkhuluhan nisa, tiba-tiba kebanyakan yang masuk neraka adalah para wanita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki, suamimu itu dia surga atau neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan, dibawakan oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitabnya At-Tardiyas Al-Jami' As-Saghir. Kemudian dari Imran bin Husain radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aqall sakinil jannati an-nisa." Penduduk surga yang paling sedikit adalah perempuan. Berarti lebih banyak di neraka. Hadis ini juga dalam kitab Sahih Al-Jami'. Kenapa? Lima yaghlibu 'alaihinna minal hawa. Karena wanita lebih mengedepankan hawa nafsunya. Wal mail ila 'ajili zinatid dunya, condong kepada perhiasan dunia yang segera. Linuqsani 'uqulihinna, karena kurangnya akal mereka. Antanfudha basairiha aw basairuha ila al-akhirah, sehingga akalnya itu menuju akhirat kurang. Lebih dominan kepada perkara-perkara dunia. Maka para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, inilah kewajiban para suami, kewajiban bapak-bapak, kewajiban para wali, kewajiban kita semua yang laki, yang Allah katakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Yang paling utama kita jaga istri kita dan anak-anak kita. Maka bersyukur kita para hadirin ketika seorang suami satu langkah dengan istrinya. Yang susah kalau beda langkah. Istri mau ke utara, suami mau ke selatan. Di dunia saja tidak bertemu, bagaimana mau bertemu di akhirat? Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyu mamra'atin shallat khamsaha, wanita yang menjaga salatnya lima waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut. Poin berikutnya, ba'tsun nar wa awwalu man yud'a yaumal qiyamah. Utusan-utusan neraka. Penduduk-penduduk neraka dan orang yang pertama kali dipanggil kelak pada hari kiamat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu man yud'a yaumal qiyamah," orang yang pertama kali dipanggil pada hari kiamat, Adam. Moyang kita Adam, yang tingginya berapa? Tuluhu sittuna dhira'. Tingginya adalah 60 hasta, ya sekitar 30 meter. Dan kita semua rata-rata bangun dari kubur nanti 30 meter semua. Umurnya kita 30-33. Jadi orang yang pertama kali dipanggil kelak pada hari kiamat adalah Adam. Fajataraa lahu dzurriyyatuhu, semua anaknya menengok dia. Kita semua menengok dia. Fayuqalu hadza abukum Adam. Allah memberitakan kepada kita, inilah dia bapak kalian Adam. Fayaqulu labbaika wa sa'daik. Adam mengatakan, labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan penuh kesenangan. Fayaqul akhrij ba'tha jahannam min dzurriyyatika. Allah berfirman, wahai Adam, keluarkanlah utusan neraka dari keturunanmu. Keluarkan utusan neraka dari keturunanmu. Fayaqulu ya Rabb kam ukhrij. Dia berkata, ya Allah, berapa yang saya harus keluarkan? Berapa? Fayaqul akhrij min kulli mi'atin tis'atan wa tis'in. Keluarkanlah dari setiap 100 orang 99 neraka. Qalu ya Rasulullah, idza ukhidha minna min kulli mi'atin tis'atan wa tis'un, famadha yabqa minna? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau memang setiap 100 per 100 satu yang selamat, 99 masuk neraka, berapa sisa kita? Tinggal berapa kita ini? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati fil umam. Umatku ini di tengah umat yang lain. Kasy'aratil baydha fi tsauril aswad, seperti bulu-bulu putih di tengah ya sapi yang berwarna hitam. Jadi sapi warna hitam ada bulu-bulu putihnya, itulah dia masuk surga, bulu putih itu. Maka oleh karena itu apa kata para ulama kita? Laisal ajabu mimman halaka kaifa halak, walakinnal ajab mimman naja kaifa naja. Bukan hal yang mengherankan orang bisa celaka kok celaka. Kenapa? Terlalu banyak jalan kecelakaan. Yang mengherankan orang bisa selamat, bagaimana dia selamat? Maka dalam hadis yang sahih juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan surga dan neraka, apa kata Allah azza wa jalla, wahai Jibril, unzuru ilal jannati wanzuru ilal nar. Wahai Jibril, lihatlah surga dan lihat pula neraka. Lantas begitu Jibril berangkat ke surga, apa laporannya kepada Allah Azza wa Jalla? Ya Rabb, ya Allah, setelah aku melihat surga, maka hampir tidak ada yang tidak mau masuk surga. Setelah melihat neraka, ya Allah, hampir tidak ada yang mau masuk neraka. Karena apa? Surga itu indahnya luar biasa, neraka itu ngerinya luar biasa. Maka Jibril mengatakan, ya Allah, surga hampir tidak ada yang tidak mau masuk. Kemudian neraka, ya Allah, hampir tidak ada yang berani masuk. Surga semua pengen, neraka gak ada yang berani. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala hiasi surga dengan yang tidak enak. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala menghiasi neraka dengan yang enak-enak, enak di dunia. Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan lagi Jibril, "Wahai Jibril, engkau lihat surga. Wahai Jibril, engkau lihat neraka." Setelah Jibril mendatangi surga, yang mana di sekeliling surga itu adalah al-makarih, hal-hal yang dibenci, hal-hal yang tidak disukai. Apa kata Jibril? "Ya Rab, setelah aku melihat surga dan apa yang ada di sekelilingnya, hampir tidak ada yang bisa masuk surga." Kalau pertama tadi sebelum ada dihiasi kiri kanannya, semua pengen masuk surga. Tetapi setelah dihiasi dengan hal-hal yang sifatnya syahwat atau al-makarih begitu, hal-hal yang sifatnya dibenci oleh manusia, tidak disukai oleh manusia, berat tantangannya, berat ujiannya, Jibril mengatakan hampir enggak ada yang bisa masuk surga. Sebaliknya, setelah dilihat neraka, kemudian dengan syahwat yang ada di sekelilingnya, apa kata Jibril? "Ya Rab, setelah aku melihat neraka, kemudian apa yang ada di sekelilingnya berupa berbagai macam bentuk nafsu dan syahwat." Lalu Jibril mengatakan, "Ya Allah, hampir tidak ada yang selamat dari neraka." Ya, cocok dengan hadis ini para jemaah. Satu orang dari sembilan, dari seratus, satu dari seratus, satunya masuk surga, 99-nya masuk neraka. Kemudian poin berikutnya, ma jaa fi awwali man tasa'ara bihim jahannam, orang yang pertama kali akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nas," dalam riwayat yang lain, "awwalu man tasa'ara bihimun nar yaumal qiyamati thalath," orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka, dicicipkan dengan neraka, dimasukkan ke neraka, ada tiga kelompok. Waliyadzubillah, jangan sampai kita masuk di dalamnya para hadirin. Tiga kelompok. Dan dahsyatnya azab ini dalam riwayat yang lain, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Yu'ta yaumal qiyamati bi an'ama ahli al-ard." Hari kiamat akan didatangkan penduduk bumi yang paling nikmat di dunia. Paling nikmat di dunia. "Fayusbaghu sabghatan finnar," penduduk dunia yang paling nikmatnya adalah penduduk neraka. Lantas Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka hanya sesaat, sekedar ditenggelamkan, masuk keluar. Masuk keluar. Allah tanya dia, "Pernahkah engkau merasakan nikmat di dunia?" Apa jawabannya? "Wallahi, demi Allah, aku tidak pernah merasakan nikmat di dunia, sesaat pun tidak pernah." Padahal siapa ini? Orang yang paling nikmat di, tetapi masuk neraka hanya sekejap, hilang semuanya nikmat dunia para jamaah. Nah, bagaimana kalau kita diam di sana? Tidak usah diam 5 hari saja. Ini disebut dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun," sehari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Kana miqdaruhu 50 alfa sanah," satu hari sama dengan 50 ribu tahun. Kalau masuk neraka 5 hari. Karena dosanya enggak dimaafkan sama Allah Azza wa Jalla. Kamu 5 hari. La ilaha illallah. Maka disebutkan oleh para ulama, kok ayat ini kok sepertinya bertentangan. Satu mengatakan 1000, satu mengatakan 50 ribu. Dijelaskan oleh para ulama kita, terhadap orang beriman ringan, seperti 1000 tahun dia. Tetapi terhadap orang kafir 50.000 tahun, seperti dunia. Di dunia namanya sakit sehari itu lama, tapi kalau nikmat sehari itu apa? Tidak terasa. Maka Allah berfirman di awal suratul Muddathir, apa kata Allah Azza wa Jalla? Alal kafirina ghairu yasir, terhadap orang-orang kafir neraka atau akhirat itu tidak gampang, berat, susah. Nah, orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka adalah 3 kelompok. Yang pertama, rajulun ustushhida, ya. Jadi yang pertama, rajulun ustushhid, orang yang mati syahid. Mati syahid lagi para jamaah, benar-benar membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, berperang dengan bendera pemimpin, bukan bendera bodoh. Tidak jelas pemimpin yang mana ini ngirim dia perang. Ini benar-benar jihad fi sabilillah, dengan syarat-syaratnya jihad Islam, bukan teroris. Jihad Islam. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah hadapkan dia. Orang ini di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dia nikmat-nikmat yang telah diberikan. Maka orang yang mati syahid ini pun ingat nikmat tersebut. Qala, maka Allah Azza wa Jalla bertanya, fama amilta fiha, apa yang kamu perbuat di dunia? Allah Maha tahu. Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Ya Allah, aku berperang di jalanmu, aku berperang karena engkau, sampai aku mati syahid. Qala kadzabta, Allah mengatakan dusta kamu. Ini para jamaah, hati-hati. Ini amalan baik loh, mati di medan jihadnya amalan baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Oleh karena itu tidak boleh seorang mengatakan fulan asyahid, fulan asyahid, enggak boleh. Kecuali apa? Syahid insyaallah. Ini dia mengatakan, aku berperang di jalanmu karena engkau ya Allah, sampai aku mati syahid. Apa kata Allah? Kamu bohong. Kalau Allah bilang bohong, mau apa kita? Walakinnaka qataltu liyuqal jari, tetapi kamu itu berperang supaya dikatakan pemberani. Menjadi apa? Pahlawan, pejuang, supaya namamu diabadikan, buatkan monumen lagi. Faqad qila, orang-orang sudah menyebut engkau itu adalah pemberani, jagoan, pahlawan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu Allah perintahkan, seret dia, lemparkan dia ke dalam api neraka. Ini padahal amalannya paling baik, syahid jihad para jamaah. Jihad di jalan pintas masuk surga, iya kalau benar. Tapi kalau enggak benar, orang yang pertama kali masuk neraka. Yang kedua, warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an, seorang yang mempelajari ilmu agama ini. Nah, ini nih hadirin, hati-hati nih. Seorang mempelajari ilmu agama ini dan menghafal Quran, qori hafiz lagi. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, akan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, diberdirikan di hadapan Allah, dan Allah pun menyebut nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepadanya. Maka sang hamba yang alim, yang belajar ilmu agama, dan hamba yang menghafal Quran ini ingat nikmat-nikmat tersebut. Qala fama amilta fiha, Allah tanya, Allah Maha tahu. Allah tanya, apa yang kamu perbuat di dunia? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, aku mempelajari ilmu agama. Setelah aku pelajari, aku ajarkan. Dan aku pula menghafal Quran karena engkau. Karena engkau, ini katanya hamba ini. Karena engkau, ya Allah. Apa kata Allah? Qala kadzabta. Allah berfirman, kamu dusta. Bohong katamu itu mengatakan membaca Quran, menghafal Quran karena aku. Mempelajari ilmu agama, mengajarkan ilmu agama karena aku. Ini bahaya nih para jamaah ini. Ya, jangan sampai ngajar agama karena tarif. Seperti air PDAM. Bayar keluar air, enggak bayar enggak ngalir airnya. Hati-hati loh ini para jamaah ini. Ya Allah, berat para jamaah. Cocok Jibril mengatakan, begitu dilihat neraka, hampir enggak ada yang selamat, semua masuk neraka. Allah mengatakan kadzabta, kamu bohong, walakinnaka ta'allamta liqal 'alim wa qara'tal Qur'an liqal qari. Tetapi kamu itu mempelajari ilmu agama supaya dikatakan 'alim. Waktu? Hah? Waktu? Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Ini masih pembahasannya para jemaah. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada isya. Kemudian tanya jawab. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan jangan beranjak kemana-mana nanti para jemaah. Karena apa? Pembahasannya masih seru ini. Supaya sempurna kita dapatkan dan kita terhindar dari yang kita takuti ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Dan antum bersabar sebentar. Memang Nabi SAW bersabda, dikatakan oleh para sahabat, kana SAW yakrahun nauma qabla al-isha wal haditha ba'dah. Itu Nabi SAW yakrahun naum qabla al-isya. Nabi alaihi salatu wasallam membenci tidur sebelum isya. Wal haditha ba'dah, dan ngobrol setelah isya. Tapi kalau ini karena ngobrol ilmu, enggak apa-apa. Ini termasuk pengecualian. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita sudah sebutkan orang yang kedua, yaitu orang yang berilmu. Kemudian orang yang menghafal Al-Quran. Setelah dihadapkan di hadapan Allah azza wa jalla, Allah bertanya, apa yang kamu perbuat di dunia? Maka dia menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtu. Aku mempelajari ilmu agama dan aku ajarkan dia. Dan aku menghafal Al-Quran karena engkau ya Allah. Allah mengatakan kadzabta, kamu dusta dan kamu bohong. Walakinnaka ta'allamta liyuqal 'alim. Kamu ini belajar agar dikatakan orang 'alim. Sehingga kalau kurang titel alimnya, wah ini mungkin bukan saya katanya. Ini gara-gara enggak ada ustaz di depannya. Ustaz fulan. Enggak ada langsung fulan. Oh ini mungkin bukan saya ini katanya. Hati-hati para jemaah. Ya. Wa qara'tal Qur'an yuqal qari, dan kamu pula membaca Al-Qur'an atau menghafal Qur'an supaya dikatakan qari. Kalau sekarang apa? Al-hafiz. Kalau tidak ada kata al-hafiznya, dia enggak menoleh. Atau keberatan, ini hafiz, ini masa enggak ditaruhin al-hafiz. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Faqad qila. Orang-orang pun sudah mengatakan kamu itu alim, kamu itu hafiz, qari. Ya. Qari dan qari'ah. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Lalu Allah Subhanahu wa Taala perintahkan malaikat dan diseret dia dan dilemparkan ke dalam api neraka. Bayangkan, mempelajari ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, bukankah amalan mulia? Amalan mulia. Bahkan yang paling mulia. Bahkan diantara amalan yang pahalanya terus-menerus mengalir. Ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat sepeninggal seseorang, ini pahalanya terus mengalir. Tapi karena ingin cari nama di dunia, maka justru dia menjadi penduduk neraka yang pertama. Oleh karena itu para hadirin rahmatullah sallallahu disebutkan dalam hadis yang lain, masalul alim yu'allimun nas wa yansa nafsuhu kamathali alfatilah yudhi'u lin-nas wa yuhriku nafsuhu. Perumpamaan orang berilmu memerintahkan orang lain tetapi dia sendiri tidak melaksanakannya ibarat sumbu. Sumbu kompor atau sumbu lampu zaman dahulu. Yudhi'ul nas, menerangi orang lain tetapi membakar diri sendiri waliyadzillah. Yang ketiga. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa ataa min asnafil mali kulli. Seorang yang diberikan oleh Allah rezeki yang banyak. Banyak harta diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah hadapkan dia di hadapannya dan Allah ingatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya di dunia. Dia pun sadar. Dia pun ingat. Lalu Allah berfirman, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kamu perbuat terhadap harta yang engkau diberikan di dunia? Qala, dia mengatakan, ma taraktu min sabilin yuhabbu an yunfaqa fiha. Aku tidak sisakan suatu jalan yang engkau senang ya Allah aku berinfak di dalamnya, illa anfaqtu fiha laka, melainkan aku infakkan karena engkau ya Allah. Mana jalan engkau sukai aku berinfak? Aku berinfak karena engkau, lillah. Qala, apa kata Allah Azza wa Jalla? Kadzabta. Kamu bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Tetapi hakikatnya engkau berinfak ini supaya orang mengatakan engkau itu jawad. Apa arti jawad? Dermawan. Supaya orang mengatakan kamu itu pemurah. Supaya orang mengatakan kamu itu suka berderma, suka berinfak, suka bersedekah. Faqad qila, orang-orang pun sudah mengatakan demikian. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta thumma ulqiya finnar. Lalu Allah perintahkan malaikat seret dia. Kakinya diangkat, wajahnya menjadi bawah. Dan dilemparkan ke dalam api neraka. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Inilah dia tiga orang yang pertama kali akan masuk ke dalam api neraka sebelum yang lainnya. Yang pertama, orang yang berjihad. Yang kedua, orang yang berilmu dan hafal Quran. Yang ketiga, orang yang berderma, orang yang berinfak. Kita katakan ini mesti ada sesuatu yang kurang, kok bisa mereka yang pertama kali masuk neraka? Berarti apa yang kurang di sini? Al-ikhlas. Ikhlas ini bukan di mulut. Ikhlas ini ada pada hati seseorang. Karena yang dikatakan ikhlas adalah al-amalu liwajhillah, dia beramal ingin mencari muka Allah saja. Jadi seperti dunia, orang kadang rajin kerja di depan bosnya, carmuk. Cari muka bos. Nah, kita ini beramal baik berjihad maupun berinfak, menghafal Quran atau mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu ini, cari muka Allah, kemudian sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari neraka. Maka ini para hadirin, luarnya saja bagus, dalamnya tidak bagus, berbahaya. Dan hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu bagaimana di hati ini. Maka dari hadis ini pentingnya apa? Al-ikhlas. Pentingnya ikhlas. Dan ikhlas ini memang agak sulit. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika mensyarah hadis innamal a'malu binniyat, apa kata beliau? Beliau mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri, ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Tidak ada yang paling berat aku obati pada diriku ini selain dari niatku, karena niatku terbolak-balik. Dan dia juga mengatakan, ta'allamna al-'ilma li ghairillah fa abal 'ilmu illa ay yakuna lillah. Kami awal-awal mempelajari agama ini bukan karena Allah, tetapi ternyata ilmu itu enggak mau diam kecuali harus karena Allah. Maka para hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla, tiga orang ini ditinjau dari lahirnya, luarnya, amalannya semuanya baik. Jihad, siapa yang mengatakan tidak baik? Mempelajari ilmu agama, mengajarkan, siapa yang mengatakan tidak baik? Bahkan ingat para hadirin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib, hadis ini hasan. Man ghada ila al-masjidi, siapa yang berangkat ke masjid? Alhamdulillah kita di masjid. La yuridu illa liyata'allama khaira, tujuannya datang untuk mempelajari kebaikan agama ini. Au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan, belajar dan mengajar. Apa kata Nabi? Kana lahu ka'ajril haji tamman hajjatuhu, maka pahalanya seperti pahala haji, sempurna hajinya, sempurna hajinya, sempurna hajinya. Allahu Akbar. Maka kalau yang ikut mulai dari ya pagi Jumat, kemudian khutbah Jumat, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian subuh, kemudian lagi malam ini, 6 kali, berarti apa? 6 kali haji sempurna. Waduh, berarti rugi saya dapat malam ini saja. Alhamdulillah untung dapat malam ini, kalau enggak dapat bagaimana? Seperti haji sempurna lagi para jemaah. Berangkat haji belum tentu sempurna. Karena apa? Mungkin nafkahnya kurang halal. Mungkin di sana malas ibadah. Mungkin di sana hanya menjadi apa? Haji selfie. Lah benar para jemaah, dengan adanya media sosialnya luar biasa. Ya, baru pasang ihram, trik. Lagi ihram. Ini ikhlas, ini bahaya nih para jemaah. Ini bahaya sekali. Berjihad, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, menghafal Quran, membaca Quran, berderma. Ini amalan yang lahirnya adalah amalan yang baik, dianjurkan oleh agama. Tetapi apa yang kurang? Yang kurang adalah keikhlasan. Ingin riya, ingin sumah. Di zaman ini sarana riya dan sumah itu sangat dahsyat. Ini dia para jemaah, HP ngeri ya. Lagi Jumatan ambil, lagi Jumatan statusnya ya. Baru naik pesawat mau ke Mekah, menuju Mekah. Apa maksudnya ini para jamaah? Kalau tidak memperlihatkan orang, bukankah ini jalan riya? Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda di zaman yang enggak ada foto. Enggak ada media sosial. Apalagi sekarang begitu 1 2 3 yang layak ini 100. Terus banyak komentarnya, doakan kita. Masya Allah, ini musibatul asr namanya para jemaah. Musibah modern ini para jemaah. Allah, Allah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla namanya hati ini para jemaah. Ikhlas ini berat. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan ingat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di antara tujuh kelompok yang mendapat naungan di hari kiamat, salah satunya apa? Rajulun tasaddaqa, seorang yang bersedekah, fa akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kanannya tidak mengetahui, afwan, tangan kirinya tidak tahu berapa jumlah yang diinfakkan oleh tangan kanannya, saking sembunyinya. Kemudian siapa juga? Warajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu, seorang yang berzikir kepada Allah sembunyi-sembunyi, di sana dia menangis pada jamaah. Karena apa? Kita ini kadang-kadang kalau banyak orang baru cepat nangis, kalau enggak ada orang susah nangisnya. Ikhlas, ikhlas ya para jamaah. Maka Allah berfirman di akhir suratul Kahfi ayat yang ke-110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha." Siapa yang mengharapkan perjumpaannya dengan Rabb-nya, hendaklah dia beramal saleh. "Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada," jangan dia mempersekutukan Allah. Amal saleh ini di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas sunnah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ini ikhlas. Kemudian dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan sebagaimana dibawakan dalam kitab dalam tafsir Al-Qurtubi, "Akhlasuhu wa aswamuhu." Kalau amalan itu paling ikhlas dan amalan itu paling benar. Ikhlas kalau karena Allah, dan benar ketika mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan sesuai dengan tuntunan Rasul. Sedekah iya Rasul nyuruh, jihad iya Rasul yang nyuruh, belajar agama iya Rasul yang nyuruh, hafal Quran Allah yang suruh, Nabi yang suruh. Tetapi apa yang kurang? Ikhlas. Yang pertama supaya dikatakan matisya atau pemberani, jagoan, pendekar, pilih tanding. Yang kedua supaya apa? Menjadi dikatakan orang alim. Ini alim besar, lima titelnya. Yang berikutnya supaya dikatakan apa? Ini orang yang sangat dermawan, ingin disebut sama orang. Hati-hati para jamaah. Apa kata ulama kita? Hubbud dhuhur yuksimud dhuhur. Senang nampak, senang diangkat, ini mematahkan punggung kita para jamaah. Nasallallahu salamat wal afiyah. Maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari riya, berlindung dari sum'ah. Ya, kemudian juga kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla senantiasa diberikan keikhlasan agar kita selamat dari neraka. Demikian para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam ini, semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Dan hadis yang tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, wallahu taala ala wa alam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita ambil beberapa pertanyaan. Jika surga di tangan suami dan ada perbedaan pandangan ilmu agama antara suami dan istri, mana yang manakah yang harus diikuti, suami atau pandangan Islam si istri? Pertama kita katakan para hadirin, suami istri ini berbeda pandangan. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah Al-Quran, kembalikan kepada Rasul Nabi waktu hidup sallallahu alaihi wasallam, dan kepada hadisnya dan sunnahnya setelah beliau wafat. Maka apa? Suami istri yang sedang berselisih urusan agama, mari jadikan rujukannya yang dua ini, maka saya akan bersatu. Tapi kalau sifatnya masalah-masalah fikhiyah yang para ulama sendiri berbeda pendapat, ini no problem. Tidak ada masalah. Maka apa? Disinilah kita butuh apa? Saling memaklumi. Karena apa? Ulama saja berbeda mereka dan memiliki kekuatan dan dalil. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa alam. Pada saat apa afdalnya kita membaca permintaan doa untuk dimasukkan ke dalam surga? kapan saja, tetapi pada waktu-waktu mustajabnya doa itu lebih bagus. Baik, kita hitung sekarang waktu-waktu yang mustajab. Pertama, antara azan dan iqamah. Satu. Yang kedua, di waktu sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-du'a bainal adhan wal iqamah la turad." Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak Allah azza wajalla. Kemudian dalam sujud, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Hamba paling dekat kepada Allah ketika dia sujud. Fa akthiru fihi du'a, perbanyak doa. Bukan hanya sujud terakhir, sujud kapan saja. Tapi ingat, ini kalau kita sendiri boleh dipanjangin. Tapi kalau bersama imam, ya mesti ikut imam dan membaca doanya setelah membaca zikir yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, yang ketiga, selesai sholat asar dari hari Jumat sampai tenggelam matahari kemarin. Yang keempat, dikala berbuka puasa. Yang kelima, sepertiga terakhir malam. Yang keempat, yang keenam, mana? Hari Rabu, selesai sholat zuhur sampai asar. Hari Rabu, selesai zuhur atau antara zuhur dan asar. Kemudian yang ke tujuh, waktu turunnya hujan. Ini dia diantara awqatul ijabah, waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Ditambah lagi tinggal satu, di penghujung salat. Di penghujung salat, yaitu sebelum salam. Ini dia diantara waktu-waktu yang mustajab. Allah Ta'ala ala wa alam. Ustaz, untuk salat sunnah duha, adakah batasan jumlah rakaatnya? Benarkah surah dibaca ada ketentuannya? Rakaat pertama la'ala, rakaat yang kedua duha, berikutnya al-ikhlas dan al-insyirah. Jazakallah. Kita katakan bahwasanya pertama, Nabi SAW bersabda, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Salatnya orang yang banyak bertaubat ketika anak unta kepanasan. Maka salat duha itu dikatakan salatul awwabin, salatnya orang yang banyak taubat. Waktu yang paling afdal hina tarmadul fisal, ketika anak unta kepanasan, yaitu jam berapa? Jam setengah sebelas, jam sebelas lagi panas-panasnya, itu afdalnya sholat duha. Bukan berarti tidak boleh setelah terbit matahari, boleh, tetapi afdalnya itulah waktunya. Jumlahnya minimal 2 rakaat, maksimalnya 12. Dan surat yang dibaca tidak ada ketentuannya juga. Nah, ada sholat-sholat tertentu, ada sunnah, ada surat yang sunnah untuk dibaca, afdal dibaca, seperti 2 rakaat sebelum sholat subuh. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah Qul Huwallahu Ahad, atau rakaat pertama setelah Al-Fatihah Qulu Amanna Billah, di akhir juz pertama dari surat Al-Baqarah. Kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah Qul Ya Ahlul Kitab Ta'alu Ila Kalimatin Sawa, satu ayat satu ayat. Kemudian sholat sunnah ba'diyah maghrib, setelah Al-Fatihah rakaat pertama Al-Kafirun, setelah Al-Fatihah rakaat kedua Qul Huwallahu Ahad. Kemudian waktu sholat subuh di hari Jumat, kadang-kadang tapi rakaat pertama setelah Al-Fatihah kita baca sajdah alif lam mim. Kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Insan. Kemudian hari Jumat, waktu sholat Jumat, rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-A'la. Kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Ghashiyah, atau setelah rakaat pertama setelah Al-Fatihah yaitu suratul Jum'ah. Kemudian rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah suratul Munafiqun, atau yang ketiga setelah Al-Fatihah rakaat pertama Al-Jum'ah. Kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Ghashiyah. Ini dia yang warid dari Nabi SAW yang afdal. Tetapi yang lain boleh. Adapun ad-duhra dalam salat duha tidak ada ketentuan ayat yang khusus. Demikian juga tidak ada ketentuan doa yang khusus. Allah taala ala wa ala. Ustaz, bagaimana harusnya menyikapi kakak kandung kita yang sudah bertahun-tahun berbuat zina? Ia kumpul kebo dengan orang yang luar Islam, orang-orang kafir. Sedangkan saya sudah berusaha mengingatkan tapi tetap saja tidak ada hasilnya. Mohon sarannya Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Dan apakah kakak saya sudah termasuk golongan orang-orang yang kafir? Kakak saya perempuan. Pertama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah besar. Kemudian yang kedua, ya, doakan dia kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah. Kemudian yang ketiga, kita punya tugas memberikan peringatan. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Rasul, utusan Allah, tugasnya hanya menyampaikan. Selanjutnya ternyata tetap juga dia begitu, dia tidak mau diingatkan, maka apa antara dia dengan Allah Azza wa Jalla? Tetapi kewajiban untuk mengingatkan belum habis. Kapan dia mati baru habis? Setan saja sampai mati kita digoda. Bahkan tidak ada kita mengatakan yang sudah 3 kali saya ingatkan dia tidak mau, sudah selesai. Tidak bisa. Tetap melihat Rasulullah SAW, dia mendakwahi pamannya sampai meninggal tetap didakwahi sampai akhir hayat mengatakan ya ammi qul la ilaha illallah, hai paman katakan la ilaha illallah, kalimatun uhaju laka bi'indallah, ini kalimat aku pakai membelaku di sisi Allah. Maka mengingatkan ini Allah katakan ya wa dzikr fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wajalla, dalam berdakwah ini tidak boleh kita putus asa, terutama mengingatkan keluarga kita. Karena apa? Nabi Allah azza wajalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, jaga diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Di antaranya apa? Saudara kita atau saudari kita. Jangan sampai kita diam. Dikatakan oleh Al-Imam Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras. Diam terhadap kebatilan, tidak menyampaikan kebenaran, ini setan bisu. Wan-natiqu bil batili syaitanun natiq. Yang berbicara dengan kebatilan, ini namanya setan pintar ngomong. Nah, kita mau pilih yang mana para jemaah? Tapi minimal al-inkaru bil qalb, mengingkari dengan hati, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Bagi yang punya kekuasaan. Fa in lam yastati fa bi lisani, kalau tidak mampu maka dengan lidah. Fa in lam yastati fa bi qalbi, kalau tidak mampu ingkari dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah dia iman yang paling lemah. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia ini? Semoga apa yang kita ambil bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari nerakanya dan dimasukkan kita ke dalam jannahnya. Demikian juga kami ucapkan jazakumullahu khairan, demi khususnya bagi DKM atau Ta'mir Masjid Agung Ibnu Battuthah ini atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua untuk talabul ilmu syar'i, dan insyaallah ini menjadi timbangan amal kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Insyaallah kita akan lanjutkan besok pagi di Masjid Baitul Ma'mur Monang Maning, dan berlanjut insyaallah setelah itu di Pondok Asyifa sampai zuhur insyaallah. Inilah dia kesempatan kita para hadirin untuk berbuat. Kalau sudah sakit pengen tetapi susah, maka Nabi mengatakan iqtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 sebelum datang ya 5, hidupmu sebelum datang mati, sehatmu sebelum datang sakitmu, kayamu sebelum datang miskinmu, mudamu sebelum datang tuamu, kesempatan luangmu sebelum datang